tetap suci dan abadi, takkan hilang selamanya sampai dan akhir masa. Takkan hilang selamanya sampai dan akhir masa. Renungkanlah. Tetap suci dan abadi.